السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، إخواني في الدين أعزكم الله، kita lanjutkan kajian kitab Hidayatul Hayara dan kita sampai pada ucapan Ibnu Qayyim rahimahullah ar-rabi', yang keempat dari tariqah urifat biha al-bisharah wan-nubuwah, beberapa sebab-sebab, cara-cara yang dengan itu diketahui berita tentang kenabian dan kabar gembira akan datangnya seorang nabi. Sudah dibahas 1, 2, dan 3. Sekarang yang keempat. Di antara sebab atau cara diketahuinya bisyarah, kabar gembira akan datangnya seorang nabi, yang keempat, i'tiraf man aslama minhum, pengakuan orang-orang yang telah masuk Islam dari kalangan Ahlul Kitab, Yahudi atau Nasrani. Mereka mengakui bahwa berita tentang kenabian sudah dibahas oleh pendeta-pendeta mereka. Wa annahu sarihun fi kutubihim, dan bahwasanya berita itu sangat jelas di kitab-kitab mereka. Wa 'anil muslimina shadiqina minhum talaqqal muslimuna hadhil bisyarah, maka dari mereka inilah, dari muslimin yang tadinya ahlul kitab, dari muslimin yang sebelumnya adalah Nasrani atau Yahudi, maka orang muslim yang jujur inilah yang memberitakan bahwa kami ketika di masa masih Nasrani, masih Yahudi, kami mendengar berita itu akan datangnya seorang nabi. Bahkan kami membaca dari kitab-kitab kami. Maka dari sanalah kaum muslimin yang lain tahu bahwa berita kenabian itu ada di dalam kitab-kitab terdahulu. Talaqqal muslimuna hadhil bisyarat, kaum muslimin menerima berita-berita ini dari mereka tadi. Wa tayaqqanu sidqahum wa sihhataha, sidqaha wa sihhataha, dan mereka meyakini kebenarannya, meyakini kejujurannya. Bisyahadatil muslimin, dengan persaksian kaum muslimin. Ma'a tabayyuni asarihim wa amsarihim wa kathratihim wa ittifaqihim 'ala lafdhihim. Yang lebih meyakinkan lagi, berita dari orang-orang yang masuk Islam dari Nasrani itu bukan satu, bukan dua, sangat banyak dan di berbeda-beda tempat, di berbagai macam tempat. Nasrani yang masuk Islam di Yaman, Nasrani yang masuk Islam di Romawi, di Persia, di Irak, di Maroko, di Maghrib. Mereka semua memberitakan hal yang sama. Dalam keadaan tabayun a'sarihim, berbeda-beda zamannya. wa amsarihim, berbeda-beda pula negeri-negerinya. Wa kasratihim, dalam keadaan jumlahnya sangat banyak. Wa ittifaqihim ala lafdhiha, dalam keadaan beda waktu, beda zaman, beda negara, beda negeri dan jumlahnya banyak, tapi beritanya sepakat. Ittifaqum ala lafdhiha, bahkan mereka sepakat terhadap lafaz-lafaznya. Wa hadha yufidu al-qata', dan ini memberikan faedah ketegasan keyakinan. Bisahatiha, tentang kesahihan berita tadi. Walau lam yuqir biha ahlul kitab, walaupun ahlul kitab sendiri mengingkari, undak itu, enggak ada berita itu, tapi sudah cukup banyak kaum Nasrani yang masuk Islam memberitakan. Dan bukan satu orang, sekian banyak orang. Dan bukan di satu tempat, tapi di banyak tempat, di banyak negeri, di banyak daerah yang berbeda-beda. Bahkan zamannya juga berbeda-beda. Tapi mereka memberitakan berita yang sama. Maka ini cukup meyakinkan. Walaupun ahlul kitab menentangnya. Wa hum muqirruna biha la yajhadunaha wa innahum yughalituna fi ta'wiliha wal murad biha. Mengapa dan bagaimana mereka akan menetapkan berita ini padahal mereka sendiri menentangnya? Wa innama yughalidun, dan mereka sendiri sesungguhnya bukan menentang berita akan kedatangan Nabi. Bukan. Ahlul kitab bukan menentang berita akan datangnya Nabi. Karena sudah kadung terbongkar. Sudah kadung diketahui oleh semua pihak. Tetapi mereka mengingkarinya dengan apa? La yajhadunaha. Bukan menentang beritanya. Innama yughalitun. Tapi mereka hanya menyimpangkan takwilnya. Menyelewengkan maksudnya. Oh iya, berita akan datang seorang yang soleh ada. Maksudnya orang soleh adalah Isa itu sendiri. Oh, Isa yang berbicara akan datangnya orang-orang yang menyampaikan kebenaran. Maksudnya adalah pengikut-pengikutnya, Hawariyun. Jadi mereka tidak mengingkari berita akan datangnya Nabi. Akan datangnya seorang juru selamat yang akan mengajarkan tauhid, mengajarkan ibadah pada Allah. Tetapi mereka selewengkan berita-berita itu kepada makna-makna lain. Pokoknya tidak mau menerima kenabian Nabi Muhammad SAW. Itu masalahnya. Mengapa ahlul kitab tidak bisa mengingkari berita-berita kedatangan Nabi? Karena sudah terlalu mutawatir. Sudah terlalu ramai manusia dari segala macam penjuru, segala macam turunan, segala macam negeri. Semuanya memberitakan hal yang sama dari kitab yang sama. Sehingga gak bisa diingkari berita itu. Karena gak bisa diingkari, mereka berupaya menyelewengkan. Berupaya menyelewengkan, oh itu maksudnya ini, itu maksudnya itu maksudnya, maksudnya, maksudnya. Padahal jelas kaum Hawari bukan Nabi. Pengikut Isa bukan Nabi. Yang Nabi benar-benar memiliki nubuah adalah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Qala, dikatakan selanjutnya, wa kullu wahidin min hadhihi at-turuqil arba'ah kafin. Dan masing-masing dari semua cara-cara ini atau jalan-jalan ini untuk meyakini adanya berita kenabian, empat cara ini sudah cukup. Fil ilmi, dalam sebuah ilmu. Sudah cukup bisihati hadhil bisyara. Sudah cukup untuk menunjukkan kebenaran berita tersebut. Waqad qaddamna anna iqdamahu sallallahu alaihi wasallam ala ikhbari ashabihi wa a'daihi bi annahu madhkurun fi kutubihim bi na'tihi wa sifatihi. Dan sudah lewat, sudah dibahas yang demikian atas berita-berita dari sahabat-sahabatnya dan juga bahkan dari musuh-musuhnya, bahwasanya telah disebutkan dalam kitab-kitab mereka namanya dan sifatnya, ciri-cirinya, sehingga tidak bisa diselewengkan kepada makna-makna lain. Tidak bisa diselewengkan kepada tujuan maksud yang lain. Mengapa? Karena kenabian yang diberitakan, diberitakan dengan ciri-cirinya, sifat-sifatnya, bahkan namanya. Kurang apa? Wa annahum ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Dan mereka mengenalinya, mengenali Nabi yang akan datang, seperti mengenali anak-anak mereka sendiri. Bagaimana orang kenal anaknya? Kenal namanya, kenal sifatnya, kenal ciri-cirinya. Semua dikenali karena anak sendiri. Kata Allah dalam Al-Quran, mereka itu mengenali Nabi yang akan datang seperti mengenali anak-anak mereka sendiri. Dan kenyataan, mereka memberitakan, dan ini dengan sumber empat tadi. Dengan sumber empat tadi. Dari ucap-ucapan pendeta mereka, dari ucapan-ucapan orang yang ingin mendapatkan kepemimpinan, sehingga mencari kenabian, ternyata gagal. Mereka juga mengakui, karena saya dengar akan datang seorang nabi. Semua itu dengan ciri-ciri. Sampai ketika ciri-cirinya menjelaskan bukan dari kalangan mereka, maka mulai mereka enggan untuk menerimanya. Enggan untuk menerima berita tersebut. Wa tikrarihi dalika alaihim marratan ba'da marrah. Di samping itu juga, beritanya diulang-ulang. Beritanya selalu berulang sekian zaman. Bayangkan, apa tidak menjadi berita yang mutawatir, merata di kalangan seluruh manusia. Akan datang Nabi. Fi kulli majma'in. Di setiap kelompok masyarakat diberitakan. Wa ta'rifihim, dan juga dikenalkan ciri-cirinya. Seperti ini, seperti ini, seperti ini. Dia turunan anak yang lahir tanpa bapak, yatim. Dia adalah dari kalangan orang-orang yang menunggang unta. Jelas orang-orang Arab. Dibahas lagi, ada di antara dua gunung hitam, jelas itu Mekah. Ciri-cirinya lengkap sampai namanya Ahmad wa Muhammad. Bidzalika wa tawbiqihim wan nidai 'alaihim bihi min aqwal adillah al-qat'iyyah 'ala wujudi 'ala wujudihi min wajhaini. Dengan itu dan dengan taubih mereka, dengan penjelekan mereka, wanida alaihim, dan panggilan atas mereka, ini justru menjadi berita terkuat. Aqwal adillah, menjadi dalil yang terkuat. Al-qat'iyah, yang sangat tegas atas keberadaan nabi tersebut. Min wajhain, dari dua sisi. Ahaduhuma, salah satunya, qiyamud dalil al-qat'i ala sidqihi. Pertama, tegaknya dalil yang sangat kokoh tentang kebenarannya. Kedua, da'watuhu lahum bidzalika ila tasdiqihi. Pertama, sudah disebutkan dalilnya qat'i atas kejujurannya. Yang kedua, dakwahnya, ajakannya kepada mereka untuk membenarkan. Walau lam yakun lahu wujud lakana dhalika min a'zami dawa'i. Walaupun tidak ada keberadaannya, niscaya berita itu sudah cukup sebagai a'zama dawa'i. Sebesar-besar faktor untuk mendustakan wa tanfiri anhu dan menjauhkan. Barakallahu fikum. Dalil pertama, berita-beritanya semuanya tegas, jelas, qat'i. Bukti-buktinya sangat banyak. Bukti-bukti kenabian Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, dakwahnya kepada mereka, ajakannya pada mereka, walau lam yakun lahu wujud, kalau tidak ada, maka niscaya mereka akan mendustakannya dengan sebesar-besar kedustaan. Kalau berita itu tidak ada di kitab mereka. Nabi-nabi menerangkan, ada di kitab mereka, ada di kitab mereka, ada di kitab mereka. Berapa kali diucapkan demikian? Dalam Quran, dalam hadis, dan sebagainya. Kalau saja ternyata enggak ada berita itu. Kalau saja ternyata enggak ada berita itu di kalangan mereka. Niscaya mereka akan menjadikan sebagai bukti. Nih, kebohongan dia. Baca kitab saya dari awal sampai akhir. Buka. Apa ada berita itu? Begitu. Iya kan? Pasti itu akan menjadi alasan, menjadi dalil buat mereka untuk menyalahkan Nabi, untuk mendustakan Nabi. Tapi enggak ada yang berani begitu. Enggak ada yang berani berkata, silakan baca kitab saya dari awal sampai akhir. Silakan baca kitab Injil. Enggak ada. Mengapa? Karena mereka sendiri hati kecilnya tahu memang ada berita itu. Tetapi mereka cara mengingkarinya dengan kalimat, berita itu bukan tentang dia, orang lain. Berita itu bukan tentang orang ini, lain. Berita-berita ini yang ada pada kita bukan tentang Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan tentang nabi orang Arab dan seterusnya. Tidak mengingkari inti beritanya, tapi menyelewengkan kepada makna lain. Ikhwan fillah a'azzakumullah. Maka disebutkan berita tentang nubuwah dengan referensi yang cukup, dengan bukti yang cukup, enggak ada yang bisa mengingkarinya kecuali dengan hawa nafsu. Enggak ada yang bisa mengingkarinya dengan ilmiah, enggak ada. Karena mereka enggak punya hujah, enggak punya referensi. Di kitab mereka ada beritanya. Tokoh-tokoh mereka membicarakannya. Orang-orang yang ingin jadi nabi berusaha juga mencari ciri-cirinya dan ternyata salah. Ternyata dari kalangan Arab, dari kalangan Quraisy, maka orang itu kecewa. Banyak sekali kejadian yang seperti itu. Berarti mereka tahu akan datang nabi. Buktinya ada orang-orang dari kalangan mereka yang ingin jadi nabi. Berusaha. Mudah-mudahan saya yang diutus. Mudah-mudahan saya yang diutus. Berusaha untuk soleh. Berusaha untuk mencari berita-berita tentang kenabian seperti apa. Dia tiru semuanya. Oh, harus begini. Saya begitu. Saya yatim. Saya ini. Saya itu dan seterusnya. Tapi ujung-ujungnya putus asa. Karena ternyata ciri-cirinya bukan dia. Itu banyak terjadi. Bagaimana mungkin akan ditolak berita itu? Ditambah lagi dengan orang-orang yang masuk Islam dari kalangan Nasrani. Memberitakan pula. Pendeta kami sering berbicara. Kitab kami memberitakan. Kami membaca dan seterusnya. Dan itu bukan satu. Banyak dari sekian banyak negeri mengucapkan kalimat yang sama. Faslun. hadhihi turuq yaslukuha man yusa'iduhum ala annahum lam yuharrifu alfad at-taurat wal injil wa lam yubaddilu shay'an minha fayaslukuha ba'd an-nuzar al-muslimin ma'ahum min ghairi ta'arrudin ila at-tabdil wa at-tahrif. Jalan-jalan ini tadi dijalani oleh orang-orang yang yusa'iduhum, orang-orang yang membantu mereka, mendukung mereka, bahwa mereka tidak mentahrif lafaz-lafaz Taurat, mereka tidak merubah-rubah kitab Injil, mereka tidak mengganti-ganti dengan apapun. Fayaslukuha ba'da nudharin muslimin. Maka dijalanilah cara-cara itu oleh beberapa peneliti-peneliti muslimin. Ma'ahum min ghairi ta'arudin ila tabdili wa tahrif. Akhirnya, beberapa peneliti Islam, peneliti-peneliti kaum muslimin, ikut cara mereka. Coba diperiksa, apa ada dalam Taurat dan dalam Injil, dengan keyakinan, dengan husnudzon, bahwa kitab itu belum dirubah, belum diganti, belum ditambah, belum dirubah. Khonifdina azzakumullah. Ternyata mereka tetap mendapati isyarat-isyarat. Tetap mendapati isyarat-isyarat akan adanya kenabian, akan datangnya kenabian setelah Isa alaihissalam. Wa ta'ifatun ukhra taz'um annahum baddalu wa harrafu katsiran min al-alfadhil kitabain. Sedangkan kelompok yang lain dari kalangan mereka sendiri mengakui bahwa mereka telah merubah-rubah lafaz-lafaz dua kitab tadi, Taurat dan Injil. Ma'anna al-gharad al-hamil lahum ala dhalika duna al-gharad al-hamil lahum ala tabdil. Bersama dengan itu, al-gharad al-hamil lahum, tujuan yang membawa mereka untuk memeriksanya, al-gharad al-hamil lahum ala tabdil bisyarah. Tujuan yang membawa mereka untuk itu berbeda. Bukan tujuan mereka yang tadi merubah-rubah atau mengganti-ganti berita tentang kenabian sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bikathir, tujuannya, dorongannya berbeda. Wa anal bisyarat likathratihim lam yumkinha ikhfa'uha. Dan ternyata berita-berita yang ada dalam kitab-kitab mereka terlalu banyak untuk dihapus. Terlalu banyak, lam yumkinhum ikhfa'uha. Tidak memungkinkan mereka untuk menghapusnya atau untuk menyembunyikannya. Enggak bisa. Fafaddahahum ma'ajizu. Maka akhirnya mereka dipermalukan. Ketika mereka membuang yang satu, masih tersisa yang lain. Menutup yang ini, terbuka yang itu. Ajizu an kitmanihi. Mereka tidak mampu menyembunyikannya. Au tabdilihi. Enggak mampu pula untuk merubah-rubahnya. Ini barakallahu fikum. Apa yang terjadi pada mereka. Orang-orang yang mendukung mereka sendiri, ada perbedaan. Ada yang menganggap bahwa kitab ini tidak dirubah sama sekali. Masih asli, masih otentik. Baik, kita lihat di dalamnya. Berarti ini semua berita dari Tuhan. Berita dari Nabi kalian. Nah, ini beritanya harus diterima tentang kenabian. Sebagian mereka berkata, tidak. Bahwa kitab kami sudah dirubah-rubah. sudah diganti-ganti, sudah dihapus. Tayyib, apakah mereka berusaha untuk menghapus kenabian? Tapi ternyata tidak berhasil. Toh tetap masih ada isyarat-isyarat di dalamnya. Wa kaifa yunkar minal ummatil ghadabiyyah. Qalatalil anbiya. Qatalatil anbiya alladina ramauhum bil adhaim. Bagaimana bisa diingkari dari umat yang dimurkai oleh Allah, yaitu Yahudi, tentang pembunuhan mereka terhadap para nabi. Mereka juga mengakui mereka membunuh para nabi. Na'udzubillah. Kalau sudah demikian, sifat mereka membunuh para nabi, maka sangat wajar kalau mereka akan mengingkari nabi terakhir dan mungkin akan membunuhnya. Jawabannya ya. Karena Nabi SAW pernah berupaya untuk dibunuh oleh seorang wanita Yahudiyah dengan diracun. Tapi Allah SWT menyelamatkannya. Khonibidina azzakumullah. Kita akan lanjutkan insyaAllah pada pertemuan yang akan datang. Bi'idnillahi ta'ala. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wassalamualaikum Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa salam tasliman kathira. سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.